Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu sabri, bab sabar. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. Allah berfirman, wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. وَقَالَ وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar menguji ya kepada kalian, kami betul-betul menguji kalian, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu hal dari apa-apa yang ditakutkan, walju' kelaparan, wanaqsim minal amwal, dan kurangnya harta, wal anfus dan jiwa, luas samarat juga buah-buahan kurang. Namun wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Wa qala ta'ala walaman sabara ghafara inna dhalika liman azmil umur inna dhalika lamin azmil umur. Dan siapa yang bersabar dan memaafkan, maka yang demikian itu adalah min azmil umur. Wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wa qala ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was sabirin. Dan kami akan benar-benar menguji kalian hingga kami mengetahui siapa orang sungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Al-ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufatun. Nah, ayat-ayat tentang sabar, penjelasan tentang keutamanya sangat banyak diketahui. Wa an Abi Malikin Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari. Jadi Abu Malik ya Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian adalah, bersuci adalah separuh keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Zikir subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Salat adalah cahaya ya, dan sedekah adalah burhan, bukti keimanan. Wassabiru wassabru diyaun, sabar adalah cahaya. Walquranu hujjatun laka aw alaik, Al-Quran adalah hujjah yang membela engkau atau yang ya menuntut engkau. Kullun nasi yaghdu wa fabai'un nafsah, maka semua jiwa, semua manusia mereka beranjak semua menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya, au mubikuha, atau yang membinasakan dirinya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Baik, lughatul hadis disebutkan di sini, at-tuhuru syatrul iman, tuhur bidom, dengan didoma al-fi'lu, itu perbuatan, berarti bersuci ya. Wabil fathi, kalau dipatahkan, tahur al-ismu, tahur sucian isim. Wa huwa mushtaqun minat taharati, dia mushtaq dari kalimat taharah, pecahan dari kata taharah. Wa hiya lughatan taharah, itu secara bahasa apa, an-nadhafatu hissiyatan kanat au ma'nawiyatan, itu membersihkan diri apakah secara hissiyah, memang indrawi, ada yang dibersihkan dari anggota tubuh, atau maknawiyah, secara maknawi aja, ada yang dibersihkan, yaitu bersihkan jiwa. Ya, wasyar'an secara bahasa dia adalah fi'lun ma ya fi'lu ma yatarattabu 'alaihi ibahatun aw sawabu mujarradin. Ya, yaitu dia perbuatan yang akan berdampak kepada kebolehan atau pahala semata. Jadi kalau dengan taharah maka boleh sholat, ya, atau dia dapat pahala. Sedangkan disebutkan di sini at-tuhuru syatru, syatrul iman. Apa itu syatru? Nisfu. Nah, maka bersuci itu adalah separoh keimanan. Nah, ini hadis yang paling sahih di bab ini. Adapun hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, itu la aslalahu, enggak ada asal usulnya. Dalam bab ini hadisnya yang sahih yang ini. Ya. Baik, bersuci adalah sebagian dari separoh keimanan. Ya, karena makna satru adalah nisfun al-iman. Nah, sedangkan separoh keimanan, apa itu iman? Yantahi tad'ifu ajrihi. Ya. Ai, yaitu maksudnya bersuci itu separoh keimanan, ai yantahi tad'ifu ajrihi ila nisfi ajril iman. Yaitu tad'if, pelipat gandaan dari pahala akibat bersuci tadi, itu yantahi, itu akan sampai puncaknya kepada separoh pahala iman. Maka pahala bersuci sangat besar, sampai-sampai pahala bersuci itu puncaknya itu sampai separoh keimanan. Ya, fal muradu bil iman haqiqatuhu. Maka yang dimaksud dengan iman di sini, ya, bersuci adalah separoh keimanan, yaitu hakikat iman itu sendiri. Wa rajjaha An-Nawawi rahimahullah taala annal murada bil iman as-shalatu. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rajjaha merajihkan, menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan iman adalah salat sebagaimana di ayat Al-Qur'an. Ya. Wa hiya la tashihhu illa bitahrin, yang mana salat tidak sah kecuali dengan bersuci. Fa kana kasyatri, maka seakan-akan, ya, maka seakan-akan bersuci tadi dia bagaikan separoh dari keimanan. Nah, kemudian dalam hadis subhanallah tamla'ul mizan, ucapan subhanallah itu memenuhi mizan, timbangan. Subhanallah, ya, subhanallah itu sudah sering saya terangkan kalau dalam pelajaran nahwu, dia i'rabnya maf'ul mutlak. Ya, dia isim masdar, bukan masdar. Ya, maka dia isim. Yang dia wudi'a maudi'al masdar. Ya, yang dia ditempatkan pada posisi masdar yang menempati maf'ul mutlak. Kalau masdarnya sabbaha yusabbihu tasbihan, isim masdarnya subhanan. Perbedaannya dengan isim masdar dengan masdar, masdar berasal dari huruf fi'il. Sedangkan isim masdar tidak dari huruf fi'il, tapi boleh dia digunakan pada posisi masdar semisal maf'ul mutlak. Ya. Nah, subhanallah, subhanan di sini at-tasbih, dia adalah at-tasbih, mensucikan. Ya. Taib, tanzihullahi, dia adalah mensucikan Allah anisu'i wan naqaisi, dari segala sifat yang buruk dan kurang. Nah, maka kalau dahulu kita pernah belajar, ya, di sulukiyah gitu, ya, suluk-suluk zikir, memang bagus, ya. Yaitu ketika dikatakan kalau kita berzikir subhanallah, kita kan dikatakan oleh An-Nawawi Al-Bantani, kita tidak akan mendapatkan pahala dari zikir kecuali kita mengetahui maknanya. Pertama, kalau mengetahui makna zikir itu gampang, dari subhanallah yaitu aku mensucikan Allah. Ya, aku mensucikan Allah. Karena dia maf'ul mutlak, aku betul-betul mensucikan Allah. Taib, banyak orang menerjemahkan cuman maha suci Allah. Taib, itu semakna lah. Tapi yang benar adalah karena dia maf'ul mutlak, aku betul-betul mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Nah, ini yang penting. Ya, anisu'i wan naqais, dari segala sifat yang buruk dan kurang. Nah, banyak mursyid dari, ya, suluk itu sering mengatakan, ini saya pernah dengar sendiri dan memang bagus, enggak apa-apa di sini, enggak bertentangan dengan syariat walaupun ini berasal dari kaum sufi, yaitu mursyid ini mengatakan kalau kita bertasbih subhanallah, pertama kita bayangkan diri kita itu penuh kotor, penuh celah, penuh aib. Kemudian Kita bayangkan Maha Suci Allah dari segala macam sifat kurang dan sifat yang jelek, dan Maha Terpuji Allah. Dan kita bayangkan diri kita itu ya yang kotor. Nah, ini insya Allah akan mendapatkan tadabbur dari kalimat Subhanallah. Ya. Baik, kemudian mana lagi tadi? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? As-sana'i as-sana'u 'ala Allah. Ya. Dia adalah pujian bagi Allah. Perhatikan kalimat alhamdulillah kalau dalam ilmu balaghah dia maknanya adalah khabar. Berita. Segala puji bagi Allah. Tapi al-khabar bimaknal insya. Khabar tapi maknanya insya, perintah. Berarti apa? Jangan kita puji kecuali hanya Allah. Ya. Jangan kita puji, janganlah kita sanjung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak dipuji. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Ya. Baik, barakallahu fik. Maka maknanya adalah ai as-sana'u 'ala Allah, itu segala pujian atas Allah bil jamili al-ikhtiyari, dengan segala keindahan yang ikhtiyari, yang terpuji. Wal iz'anu, ya, yang terpilih. Wal iz'anu lahu, dan tunduk kepadanya. Bukan hanya memuji Allah tapi juga tunduk kepadanya. Semua syariat Allah kita tunduk di situ. Ah, ini baru seorang dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi tadi? Tamla'ul mizan. Nah, subhanallah, alhamdulillah memenuhi mizan. Mizan itu apa? Al-mizanu, timbangan, huwa ma tu'rafu bihi maqadirul asya'i. Yaitu mizan itu adalah suatu hal yang maqadir, yang segala kadar ukuran segala sesuatu dapat diketahui dengannya. Ya. Baik. Dan mengimani mizan adalah salah satu pokok dari hari kiamat kelak. Ya, beriman pada hari kiamat kelak. Beriman akan hari berbangkit. Beriman bahwasanya manusia akan dihisab. Beriman manusia akan dibalas. Nah, salah satunya lagi juga mengimani adanya mizan. Adanya dua daun timbangan. Ya, untuk menimbang amal kebaikan dan amal keburukan. Maka di sini Nabi mengatakan kalimat ya subhanallah alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba di dunia itu tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan amal kebaikan si hamba. Ya, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah firmankan, fa amma man saqulat mawazinuh, ya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Nah, siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana kita tadi? Wa bi ikhtilafi syai' alladhi yuradu ma'rifatu miqdarihi. Berbeda tentu dengan suatu hal yang dimaksudkan untuk mengetahui kadarnya aja. Kal ahjami, semisal ahjam. Ahjam jamak dari hajmun, ukuran. Ya, wal kasafati, kasafah, suatu berat suatu hal. Wal quwa, sesuatu hal yang kuat atau tidak. Wa qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama berpendapat fi mizanil akhirah, terkait tentang mizan, timbangan hari akhirat. Al-muradu bil mizan haqiqatuhu, yang dimaksud dengan mizan hakikatnya. Maka memang betul ada mizan itu betul-betul dua daun timbangan. Ya. Wa huwa ma tuzanu bihi al-amalu, yaitu yang amal-amal ditimbang di situ. Ya. Imma bi an tujzam, apakah dengan diukur ya beratnya, au tuzanu sahaifuha, atau ditimbang lembaran-lembaran catatannya. Ya. Fatatishu bisayyi'ah. Ya. Fatatishu ini dari fi'il tasha yatishu. Maksudnya dahaba. Ya. Maka amal-amal itu akan ya hilang dengan keburukan. Wa tasqulu bil hasanati, ya, dan dia akan berat dengan amal kebaikan. Kemudian dalam hadis disebutkan wassalatu nurun, salat adalah cahaya, ai annas salata tudi'u li sahibiha tariqal haqqi fid dunya was-sirat fil akhirah, yaitu salat akan memberikan cahaya bagi orang yang salat, jalan kebenaran di dunia, wasirata fil akhirah, dan dia akan menerangi sirat, langkah kaki dia sirat, di sirat, di jembatan sirat, ya, di akhirat. Ya, indal mururi alaihi, ketika dia murur melewati sirat tersebut. Waqad warada fi musnadil imami Ahmad an ibni Umar, telah terdapat keterangan dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar, man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamati, siapa yang menjaga salat maka dia akan dia memiliki cahaya, ya, kemudian bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamati, namun siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak mendapatkan cahaya, burhan, bukti dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Wa kana ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf, dan di akhirat dia akan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa disebutin dengan nama-nama ini? Kata para ulama dalam syarah-syarah hadis ini, siapa yang sibuk dengan jabatannya sehingga lalai dari sholat, di akhirat dia akan kumpul bersama Haman. Ya. Ada Haman enggak di sini? Ada ya, Haman. Siapa yang sibuk dengan hartanya karena ya, karena hartanya sehingga dia lalai dari salat, dia akan dikumpulkan berarti bersama siapa? Qarun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga lalai dari salat, di akhirat dia kumpulkan bersama siapa? Fir'aun. Siapa yang disibukkan dengan perniagaan dan bisnisnya sehingga lalai dari sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, seorang pemuka musyrikin Quraisy yang terkenal sebagai saudagar. Ya, kemudian wasadaqatu burhanun, sedekah adalah burhan. Burhanun, ya, walaupun ada ziyadah alif wa nun, dia munsharif, bukan ghairu munsharif. Bukan burhanu, burhan. Ya, kenapa? Karena dia bukan alamiah, bukan wasfiah. Karena yang namanya ghairu munsharif, ya, kalau dia alamiah, nama tempat, nama orang, atau wasfiah sifat, kan burhan bukan dua-duanya. Maka dia munsharif. Baik. Nah, sedekah adalah burhan, bukti, ai hujjatun ala imani muaddiha, yaitu dia adalah hujjah, bukti yang kuat akan keimanan muaddiha, orang yang bersedekah tadi. Wasabru diyaun, dan kesabaran adalah cahaya, ai addiyau syiddatun nuri, ya, cahaya yang cahayanya lebih kuat, ya, cahayanya yang sangat sangat kuat cahayanya. Ai bisabri tankasifu bidzulumati wal qurubati, ya, az-zulumatu wal qurubatu, maka dengan sabar maka akan tersingkaplah kegelapan dan berbagai kesulitan di hari akhirat kelak. Wal qur'anu hujjatun laka, dan Quran adalah hujjah yang akan membela anda, inim tamsalta awamirahu, ya, jika imtasalan, ya, apabila anda melaksanakan perintah-perintahnya, wajtanabta nawahiyahu, dan anda menjauhi larangan-larangannya, baru Al-Quran menjadi pembela buat anda. Au alaika, atau Quran menjadi hujah yang akan alaika, menyerang anda, memberatkan anda. Ay yakunul Quranu hujjatan alaika illam tamtasil awamirahu. Al-Quran menjadi hujah yang akan memberatkan anda jika anda tidak melaksanakan perintah-perintahnya, walam tajtanid nawahiyahu, dan anda justru tidak menjauhi larangan-larangannya. Ya. Warwa al-Baihaqi an Abi Umamata marfu'an. Ya, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah secara marfu', disandarkan pada Nabi, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yaumal qiyamati, bacalah Quran karena dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat kelak. Kemudian di dalam hadis disebutkan, kullun nas yaghdu fabai'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha famu'tiquha, yaitu setiap orang akan beranjak menjual dirinya, ada yang membebaskannya. Maksudnya apa? Ai, ya, mukhallisuha, mukhallisuha dari khallasa yukhallisu, yaitu yang membebaskannya. Ya, minal adabi dari adab, au mubikuha, ya, ai muhlikuha, yaitu yang membinasakannya, birtikabiha al-ma'asiya, yaitu dengan dia terjatuh ke dalam berbagai maksiat. Ma'asi maf'ul dari irtikab, irtikab masdar beramal amal fi'il. Wabil bu'di wal hurmani, ya, ya, dan dia akan dijauhkan, dia dicegah dari rahmat Allah. Ya, kemudian kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah. Ya, yang pertama, fadlul wudu'i fil Islam, keutamaan wudu' dalam Islam. Apakah untuk wudu' wajib atau untuk wudu' sunnah? Kalau wudu' wajib jelas ya, untuk sholat, untuk tawaf, untuk pegang baca Al-Quran atau bawa mushaf. Ya, kalau wudu' sunnah, tajdidul wudu'. Seorang sudah berwudu' pada maghrib, masih ada wudu'nya sampai isya, dia dianjurkan tajdid, memperbarui wudu'. Ya, apalagi kemarin? Hah? Yang di keterangan Tuhfatut Thullab? Nah, ya, seorang yang berjima dengan istrinya, dia mau mengulang jimaknya, atau mau makan, ya, atau mau tidur, maka dianjurkan, disunahkan, berwudu'. Atau apalagi sunnah wudu', ketika orang mandi janabah. Baik mandi janabah yang wajib atau yang sunnah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Afadal hadis. Ya, fadlul wudu'i fil Islam wa huwa syartu sihhati sholati, yang dia adalah syarat keabsahan sholat. Yang berikutnya, bayanu fadli zikri, keutamaan, ya, penjelasan keutamaan zikir. Banyak sekali keutamaan zikir, ya. Ini salah satu hadisnya. Ya. Yang berikutnya, al-hassu alal iksari minas salati. Ya, anjuran untuk memperbanyak sholat, karena sholat adalah cahaya. Nah, ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya, yaudah, sehari 17 rakaat, gak ada lebih. Ya. La yuzad, gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Kemudian, mana lagi tadi? Ya. Li'annaha nurun yudi'u lil muslimi subulas salamati fil hayati. Karena sholat dia, kak, dia menerangi seorang muslim, untuk seorang muslim, menerangi apa? Subulas salamati. Subul, jalan-jalan keselamatan. Subul jamak dari sabil. Ya, dalam kehidupan dia. Wali'annaha tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena yang namanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, wa tahdi ila shawabi, salat itu memberikan hidayah kepada kebenaran. Wa tasuddu anil mahaliki, dan salat juga mencegah dari berbagai hal-hal yang membinasakan. Faedah berikutnya apalagi, al iksaru minas shadaqati wa hiya dalilun ala sidqil mu'mini wa ikhlasihi. Ya, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak sedekah adalah bukti akan kejujuran seorang mukmin dan keikhlasan dia. Yang berikutnya, bayanu fadli sabri. Nah, dalam hadis ini juga terdapat keutamaan, ya, sabar. Al-Qur'anul Karimu huwal masdarul awwalu li jami'il ahkami syari'ati. Syar'iyyati. Al-Qur'an, ya. Tolong ya, tapi anak-anak. Itu kucingnya masuk ke dalam. Ya, lanjut. Ya, Al-Qur'anul Karim huwa al-masdaru al-awwalu, sumber rujukan yang pertama, li jami'il ahkami syar'iyyati, atas seluruh hukum-hukum syariat. Wa huwal marja'u 'inda tanazzu'i, dan Al-Qur'an adalah rujukan ketika berselisih. Ya, fa in tanaza'tum, ya, kalau kalian berselisih, faruddu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Qur'an wa Rasul, pada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ya. Wa huwa dusturul muslimi, dan yang namanya Quran adalah dustur, undang-undangnya seorang muslim, pedoman hidup seorang muslim, ya, Quran. Bukan undang-undang buatan manusia. Ya. La budda likulli insanin min amalin yaghdu lahu hatta la yatruka nafsahu hamalan. Ya, yang berikutnya, la budda likulli insanin, haruslah bagi setiap manusia min amalin, dia mesti beramal, yaghdu lahu, yang dia beranjak dengan amal tersebut, ya, hatta la yatruka nafsahu, hingga dia tidak tinggalkan diri dia hamalan, sia-sia begitu saja. Nah, yang terakhir, al-muslim yas'a lil istifadati min umurihi fi ta'atillahi azza wajal. Seorang muslim dia mesti berupaya untuk mengambil faedah, memanfaatkan usia dia dalam ketaatan kepada Allah azza wajal. Baik, masuk ke hadis berikutnya. Al-hadis yang berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ke-26. Dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Ibnu Sinan Al-Khudri, Abu Sa'id, ya. Namanya Sa'ad Ibnu Sinan. Ya, namanya adalah Sa'ad Ibnu Sinan. Abu Sa'id, kunyahnya Abu Sa'id, tapi namanya Sa'ad Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hah? Kalau di antum apa? Kalau di saya Sa'ad bin Sinan. Oh, ada Maliknya ya? Sa'ad bin Malik. Yang lain apa? Sama. Wah, di saya ini kurang ini. Ya, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah SAW fa'atahum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa orang-orang dari kalangan Ansar, orang-orang Madinah yang miskin-miskin, mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, fa'atahum, maka Rasulullah SAW memberikan. Jadi Rasulullah SAW dapat ghanimah, dapat hasil niaga dari ghanimah beliau jual beli, kemudian orang-orang minta, Rasul kasih, enggak pernah Rasul tolak. Summa sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, Rasul kasih lagi. Hatta ya nafada ma'indah, hingga habis apa yang di tangan di sisi beliau. Faqala lahum hina anfaqa kull syai'in biyadihi. Kemudian beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangan beliau, habis semua. Kata Nabi, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Kata Nabi, ma yakun min khairin, kebaikan apa saja yang ya yang ada pada diriku, falan addakhirahu ankum, kebaikan apa saja, apakah harta atau yang lainnya, ya, aku tidak akan simpan dari kalian, enggak akan sembunyikan. Tapi kata Nabi, wa man yasta'fif, namun siapa yang menjaga diri dia dari mengemis, dari minta-minta, yu'iffahullahu. Nah, yu'iffa jawabu syart majzum bisukun muqaddar. Ya. Maka Allah akan menjaga dia dari meminta-minta. Allah akan memberikan dia sifat iffah. Wa man yastaghni yughnihillahu, siapa yang merasa cukup maka Allah akan cukupkan dia. Wa may yatasabbar yusabbirhumullahu, siapa yang berupaya sabar maka Allah akan memberikan dia kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidaklah seorang diberikan ata'an. Nah, apa irabnya ata'an? Hah? Apa irabnya? Hah? La maf'ul bi, ya. Wa ma utiya ahadun ata'an, ya, maf'ul bi kan awalnya apa? Ataitu ahadan ata'an. Nah, maf'ul sani kan? Maf'ul bi. Ya. Khairan wa awsa'a, yang lebih, dan tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih baik dan yang lebih lapang, lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Nah, lughatul hadis, falan addakhirah, saya tidak akan simpan. Apa maksudnya? Ai la aja'aluhu dakhiratan li ghairikum mu'ridan ankum. Maksudnya, saya tidak akan jadikan apa yang ada di tangan saya tersebut tersimpan li ghairikum, untuk selain kalian. Ya, buat kalian ini udah enggak saya simpan buat orang lain, tapi buat kalian. Mu'ridan, karena saya berpaling dari kalian. Tidak, kata Nabi. Atau au la, ya. La ukhabbi'uhu, atau saya tidak akan menyembunyikannya. Khabba'a yukhabbi'u, itu wazannya. La ukhabbi'uhu, Wa amna'ukum iyyahu. Atau saya tidak akan sembunyikan hal itu. Atau saya cegah kalian dari hal tersebut. Wa may yasta'fif ay man talabal iffata 'anis su'alin nasi. Itu siapa yang meminta iffah. Iffah itu sikap menjaga diri. Ya. Dari meminta-minta kepada orang wal istisrafi. Istisraf itu berdiri tegak sendiri, mandiri. Ya. Ila ma fi aydihim. Dari apa yang ada di tangan mereka, dia enggak mau, maka ya jawabannya kata Nabi, yu'iffahullahu, maka Allah akan memberikan dia rasa iffah, ay yarzukhu. Nah, yarzuk ya karena dia tafsir dari yu'iffah, maka dia seakan-akan majzum juga. Ya. Yarzukhullahu al-iffata, maka Allah akan mengaruniakan dia rezeki berupa rasa iffah. Ay yaj'aluhu waliyan nafsi, maka Allah akan jadikan dia kaya hati. La gina'a illa gina'uhu, tidak ada kekayaan melainkan dari kekayaan Allah. Wa yaftahu lahu abwaabar rizqi, dan Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Nah, disebutkan wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a, wa ausa'a yang lebih lapang minas sabri, ya, yang lebih lapang daripada kesabaran. Makna qaunis sabri ausa'a, ya, makna kedudukan sabar itu lebih lapang. An-nabihi tattasi'u, ya, an-nabihi tattasi'u al-ma'arifu wal-mashahidu wal-maqasidu. Bahwa dengan kesabaran maka ya menjadi luaslah pengetahuan, menjadi luaslah ya apa-apa yang ilmu yang kita bisa cari, masyahid atau maqasid, dan menjadi lapang pula niat kita, tujuan kita. Ya, masuk lagi kuncinya. Afadal haditsu. Hadis ini memberikan faedah. Ya. Karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa majbil alaihi min makarimil akhlaqi wasamahat wasamahati. Ya, kemuliaan apa namanya? Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ya sifat jibiliyah yang ada pada Nabi, watak karakter beliau berupa akhlak yang mulia dan samahah. Ya, sama itu sifat lapang dari beliau. Kemudian yang bisa diambil faedah, laisal ghina an kasratil arad. Nah, ini hadis ini ya. Kekayaan itu bukan banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafsu. Ghinan nafsi. Namun yang namanya kaya, kaya hati. Ini hadis ini ya. Kemudian at-targhibu bil qanaati wal isti'fafi. Nah, juga dalam hadis ini terdapat targhib, anjuran untuk qanaah, merasa cukup, wal isti'faf, ya, menjaga diri dari meminta-minta. Wasiyanati wajhihi an dhullil mas'alati, dan dia mesti siyanah, menjaga wajah dia dari kehinaan meminta-minta. Ya. Wa yuhayyi'u lahu ar-rizqa, dan Allah akan mempersiapkan untuk dia, hayya ayuhayyi'u, mempersiapkan untuk dia rezeki, min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah, yang berikutnya, min sifatil muslimi al-iffatu wal isti'fafu ya amma fi aidin nasi, di antara sifat muslim ya dia menjaga diri dari meminta-minta dari apa yang ada di tangan manusia, wasabru ala syadaidi, dan bersabar dari berbagai hal-hal yang sulit, minha al-faqru, di antaranya kefakiran. Ya. Kemudian hadis berikutnya, Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Ajaban itu maf'ul mutlak. Ya. Berarti amilnya ajabu. Aku kagum. Nah, berarti nerjemahinnya begitu. Ya. Kalau kebanyakan orang sungguh mengherankan. Nah, itu terjemah apa ya? Bebas. Tapi kalau sesuai Arab boleh juga terjemah bebas, tapi sesuai Arab aku kagum. Jadi pelakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku kagum begitu. Ya. Kalau sering diterjemahkan apa? Sungguh mengherankan. Nah, itu jauh dari irob, ya, jauh dari irob dia. Ya, kalau sesuai irob dia, kayak tadi subhanallah, antum mengucap subhanallah. Ah, apa? Maha suci Allah. Kan dia maful mutlak, amilnya ada. Amilnya apa? Usabbihu. Ya, usabbihu berarti maknanya apa? Aku memuji Allah. Apa namanya? Mensucikan Allah. Aku betul-betul mensucikan Allah. Nah, itu. Kalau terjemah sesuai i'rab. Ya. Sama ini juga ajaban. Ya, aku kagum dengan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya perkara mukmin semua baik buat dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan tidak ada seorang pun yang bisa memiliki demikian kecuali pada seorang mukmin. In asabat husarra'u. Kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka bersyukur itu baik buat dia. Wa in asabat hudarra'u, kalau dia ditimpa darra, kesulitan, sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu pun baik juga buat dia. Rawahu muslimun. Hadis surat muslim. Baik. Langsung ke kosakata hadis. Ajaban, maf'ulun mutlaqun. Nah, itu kan, maf'ul mutlaq. Ai ajabu ajaban. Nah, itu maknanya. Aku betul-betul kagum. Nah, itu. Aku betul-betul kagum. Ya. Wa ta'ajjubu ibn Adam min asyai. Ya, dan ta'ajjubnya, sikap kagumnya anak Adam min asyai terhadap suatu hal, idza 'azuma mauqi'uhu 'indahu. Apabila kejadian itu terjadi di sisi di, apa namanya, ma'azuma, jika sangat besar kejadian itu di sisi dia, wah, kejadian besar, maka dia kagum. Wa khafiya 'alaihi sababuhu, dan samar bagi dia sebabnya apa, maka dia kagum. Kama fin nihayati, sebagaimana di, ini keterangannya di dalam kitab An-Niyahah, ya, karya Ibnu Asir, yang menerangkan tentang makna-makna hadis-hadis yang kalimatnya gorib, gomit, gorib, ada yang enggak jelas, ada yang aneh, asing. Nah, itu di kitab An-Nihayah karya Al-Imam Ibnu Asir. Menerangkan per kalimat, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, maka dalam hadis di sini disebutkan ajaban li amril mukmin. Siapa itu mukmin? Ai al-kamilul iman, yang sempurna imannya. Ya, baik mutlakul iman atau imanul mutlak. Wahwa al alimu, siapa itu mukmin? Yaitu orang yang mengetahui billahi, yang mengetahui akan Allah. Ar radi bi ahkamihi, yang ridha dengan hukum-hukum Allah. Al amil ala tasdiqi mau'udihi, yang dia mengamalkan atas sikap dia yang membenarkan janji-janji Allah. Kalau sebagian ulama yang lain, ya, dan ini yang paling mudah. Siapa mukmin? Udah yang mengimani rukun iman. Udah jelas. Alladzi yu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yawmil akhir wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Udah selesai. Yang beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, ya, hari akhir, yang beriman pada takdir, yang baik atau yang buruk. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau disebut mukmin secara sendiri gitu kalimatnya, berarti masuk juga muslim. Berarti dia juga, ya, mengamalkan amalan lahiriah. Berarti juga dia bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau disebut muslim, berarti juga dia dikatakan mengamalkan amalan batin, yaitu beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, beriman pada akhir dan takdir. Bukan cuma sekedar mengucap syahadat. Nah, tapi kalau disebut bareng mukmin muslim, baru dirinci tadi, ya, dirinci lagi. Karena kalau dalam tingkatan mukmin lebih tinggi daripada muslim. Ya, kalau muslim munafik di zaman Nabi kalau disebut muslim, karena dia mengamalkan amalan lahiriah, dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa, zakat, haji, ya. Apakah dia mukmin? Enggak. Bahkan Arab Baduy yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, ya, kami beriman. Ya, maka kata Allah, belum. Ya, kullam tu'minu. Nah, katakan wahai Nabi, kalian belum beriman. Ya. Namun ucapkanlah aslamna. Kami baru masuk Islam. Lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum betul-betul masuk menancap di kalbu kalian. Mana lagi tadi? Ya, mana tadi berikutnya? Ya, wa khafi 'alaihi sabab kama fi nihaya. Ah, wa huwa ini sudah. As-sarau wa bi as-sarau ay ma yasurru. Sarra yasurru. Segala yang membuat dia gembira, kebaikan kan? Kalau dia mendapatkan segala yang membuat dia senang, dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Ad-darra'u apa itu darra'? Ai ma yadurru fil badani, yaitu segala hal yang memudaratkan fisik dia, jasad dia. Nah, kalau dia ditimpa hal-hal yang membuat mudarat jasad fisik dia, dia bersabar. Maka itu baik buat dia. Au ma yata'allaqu bihi min ahlin aw waladin aw malin, atau yang berkaitan dengan badan juga, apakah ya hal-hal yang tidak dia sukai dari ya mudarat yang menimpa keluarganya, walad anaknya, atau malin atau hartanya. Afadal haditsu, hadis ini memberikan faedah ya. Hayatul muslimi bima man bima fi afwan hayatul muslimi bima fiha min masarratin wa madarratin kulluha khairun ya kulluha. Dia taukid mana muakkadnya, muakkadnya mana? Tadi saya bacanya rafa marfu kulluha hayatul muslim, muakkadnya berarti hayatul muslim ya. Maka kehidupan seorang muslim bima fiha min masarratin ya, yang di kehidupan tersebut apakah ada hal-hal yang membuat dia gembira, wa masarrat wa madarrah, atau hal yang memudaratkan dia, kulluha semuanya khairun, semuanya baik buat dia, wa ajrun lahu, dan semua berpahala buat dia, indallahi di sisi Allah. Mukmin dapat musibah itu peluang juga dia buat dapat pahala. Pertama dengan dia bersabar dapat pahala, bukti keimanan dia kepada takdir. Ya, apalagi kalau dia mengucap doa, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Ya, mukmin kalau ditimpa musibah, malah doanya apa? Berilah pahala. Masya Allah. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Al-mu'min al-kamil yashkurullaha ta'ala fis-sarra'i wa yasbiru 'ala ad-dharra'i. Nah, mukmin yang sempurna keimanannya, dia bersyukur kepada Allah dalam hal-hal yang sarra, hal-hal yang membuat dia gembira. Wa yasbiru 'ala ad-dharra', dan dia bersabar atas hal-hal yang memudaratkan tadi, fisik dia, keluarga dia, dan musibah lah pokoknya. Dia bersabar atas segala musibah dia. Fayanalu khairat daraini, sehingga dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat, ad-dar negeri. Maksudnya dunia akhirat darain. Amma nakisul imani, adapun iman orang yang kurang imannya, fa innahu yatadajjaru, maka dia menggerutu. Wa yatasakhatu, dia murka marah-marah, minal musibati, karena tertimpa musibah. Ya. Fayajtami'u alaihi nasibuha wa wazru sakhatihi. Ah. Akhirnya terkumpullah dua hal. Yajtami'u alaihi, terkumpullah bagi dia nasibuha, bagian dia. Dhamir ha-nya kembali ke mana? Ya, dhamir ha-nya kembali ke mana? Musibah. Nasibuha, bagian takdir atas musibah dia, dia udah dapat itu, enggak bisa lepas. Ya. Terus keburukan lagi apa? Wa wazru sakhatihi, dan dosa murka dia terhadap takdir tadi. Dia dapat musibah, kan takdir Allah yang buruk, malah dia marah-marah, berarti ini dia dapat dosa. Udah musibah enggak terangkat, ya, tetap terjadi, dan enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Rugi ya. Wa la ya'rifu li ni'mati. Ini bacanya apa nih? Qadroha atau qadroha? Bisa dua-duanya. Nah, kalau kita baca qadroha, wala ya'rifu li ni'mati, dia enggak tahu nikmat yang qadroha, yang Allah telah takdirkan nikmat itu untuk dia. Ini kalau kita baca qadroha. Atau wala ya'rifu ni'mati qadroha, dia enggak tahu nikmat kadarnya itu. Nah, boleh dua-duanya nih. Ya. Nah. Ya. Antum lebih condong ke mana bacanya sini? Siapa? Usama. Qaddaraha atau qadraha? Hah? Qaddaraha. Ya. Bisa dua-duanya ini, ya, bisa. Ya, bisa ngeles. Makanya kalau apa? Belajar nahwu, bisa ngeles. Bisa ke sini, bisa ke situ. Yang penting ya, tepat. Ya, taklilnya. Alasannya benar. Baik. Fala yaqumu bihaqqiha wala yashkuruha. Ya, dia tidak menjalankan hak nikmat tadi. Ya. Nikmat tadi fala yaqumu bihaqqiha. Dia tidak menjalankan, tidak mengamalkan hak dari nikmat. Ya. Kan nikmat itu apa sih kata Abu Hazm? Beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah azza wajalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hakikat itu bukan nikmat, itu musibah berarti. Dapat nikmat sehat, harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malah enggak, berarti itu sehat musibah sebenarnya buat dia. Dapat duit, malah enggak semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah jauh. Itu berarti musibah buat dia. Istidraj namanya. Ya, dan seterusnya. Wala yashkuruha, dan dia pun tidak mensyukuri nikmat tadi. Fatan qalibu ni'matu fi haqqihi niqmatan. Maka nikmat itu berbalik pada diri dia, yang tadinya nikmat akhirnya menjadi niqmah, bukan pakai ain tapi pakai huruf qaf. Lawannya musibah. Akhirnya nikmat malah berubah menjadi musibah. Taib, karena sudah mau pukul 9, kita cukupkan ya. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Tafadhalu.